sebagai bidadari dari hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu. Yeah. alkohol. Terima kasih. Jika memang kau Peace.